Dan yang berhak melakukannya tentunya seorang yang mujtahid, orang yang minimal faham akan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quranul Karim. Minimal berarti sepertiganya, karena Al-Quran itu adalah hukum, Al-Quran itu adalah cerita, dan Al-Quran adalah tauhid. Tiga intisari Al-Quran itu adalah intisari Al-Quran adalah tiga, berkaitan dengan tauhid, kemudian cerita-cerita, dan hukum-hukum. Seorang mujtahid dia harus mengerti minimal sepertiganya, berarti dia adalah orang yang mengerti akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga kemudian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, dia orang yang mengerti ilmu hadis. Dia mengerti tentang ilmu ruwat, hingga kemudian dia tahu bagaimana membenarkan, mensahihkan atau melemahkan sebuah hadis. Dia tahu cabang-cabang ilmu hadis. Ini selalu ulun tekankan agar kita yang awam tahu diri. Terkadang kita bukan siapa-siapa, kemudian kita memposisikan diri layaknya seorang mujtahid. Hukum Allah tidak tahu, jangankan hukum Allah, bahasa Arab enggak bisa. Bagaimana seorang akan memahami Al-Quranul Karim dan juga sabda Nabi Muhammad SAW, bahasa Arab enggak bisa. Kemudian dengan gampangnya mengatakan, menurut pendapat saya, berkaitan dengan salat pada masa COVID ini, jangan sampai kemudian kita memposisikan diri layaknya seorang ulama, seorang mujtahid. Anda cuma ketua masjid. Anda cuma ketua DKM. Anda cuma ketua yayasan. Anda cuma pembina yayasan. Karya pun Anda enggak punya. Lalu kemudian memposisikan diri layaknya seorang mujtahid, padahal dia taklid. Dari awal dia hanya mengikut pendapat seorang alim. Karena memang seharusnya seperti itu. Kita yang awam ini adalah muqallid, pengikut. Makanya ini ulang-ulang. Kemudian seorang mujtahid harus tahu tentang apakah dalam suatu perkara sudah ada ijma' atau tidak. Karena kalau sudah dalam satu perkara ada ijma, Anda enggak perlu berpendapat. Seorang mujtahid harus tahu itu. Dia harus tahu kemudian ilmu usul fikih. Ini dalilnya umum, ini yang khusus. Ini mutlak, ini muqayyad, ini mujmal, ini mubayan. Seorang mujtahid harus tahu bahasa Arab. Bahkan lu sebutkan di pertemuan yang lalu, mungkin kalau di Indonesia asatidah kita yang dokter-dokter itu yang layak kemudian untuk melakukan ini. Karena nanti kita akan bahas pada rekap ini, ada perkara-perkara yang baru yang harus seorang ulama yang kemudian menelurkan hukumnya. Karena perkaranya tidak disebutkan di firman Allah, karena perkaranya tidak disebutkan di sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hukum fikih selalu bergulir. Kalau bukan ulama di zaman itu yang kemudian berpendapat, metodenya terserah, bisa pengkiasan dengan hukum asal, bisa kaidah masalih mursalah, istihsan, istishab, macam-macam. Tapi mereka yang melakukan hukum salat di atas air ketika banjir kemarin itu keluar. Sebelumnya tidak pernah kemudian kita bertanya bagaimana salat, hukum salat di atas kasur. Karena rumahnya semuanya tergenang air. Ada yang tergenang tapi mungkin sekian senti masih bisa salat. Boleh enggak? Di firman Allah tidak ada. Di sabda Nabi Muhammad bahkan mungkin tidak pernah terjadi. Banjir yang kemudian kala itu Nabi Muhammad salat di atasnya misalnya. Ya. Jadi ijtihad itu adalah praktek yang dilakukan oleh seorang mujtahid. Orang yang mengeluarkan semua daya upaya dia dengan persyaratan yang tadi. Hingga kemudian dia bisa menelurkan hukum syariat. Jadi, selama perbedaan pendapat itu berasal dari ijtihad. Sudah kita bahas sedikit tentangnya. Pada perkara yang diperbolehkan padanya ijtihad. Satu. Kita sebutkan empat kemarin. Ada empat majal, empat ranah, empat area. Di mana kemudian berijtihad padanya boleh. Dan yang berijtihad, mujtahid yang tadi, bukan kita orang awam. Yang pertama, apabila dalam satu perkara dalilnya qat'i, qat'iyyus tsubut, ketetapan dalilnya itu pasti, entah itu firman Allah Subhanahu wa taala yang pasti benar atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jenisnya mutawatir yang pasti benar. Jadi area pertama terjadi kepada satu, dalilnya qat'i, pasti, entah itu firman Allah atau sabda Nabi Muhammad yang jenis hadisnya mutawatir. Tapi dilalah makna yang terkandung dari ayat itu, makna yang terkandung dari hadis itu, dhanni, mengandung atau bersifat dhanni, perkiraan. Artinya maknanya multi, multi makna. Maka dalam perkara yang seperti ini, ijtihad yang bisa dilakukan oleh seorang mujtahid adalah dalam perkara dilalahnya. Karena firman Allahnya pasti sahih, sabda Nabi Muhammad jenisnya mutawatir pasti sahih, maka ijtihad mereka pada maknanya. Apa ya maknanya? Makna yang terkandung dari yakni firman Allah dan sabda Nabi Muhammad ini. Contoh mudah misalnya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, dan wanita-wanita yang ditalak mereka memiliki masa iddah penantian 3 quru. Firman Allah pasti benar, berarti dalilnya qat'i. Tapi dilalah makna yang terkandung dari ayat ini, dhanni, bersifat perkiraan. Maksudnya adalah memiliki makna bermacam-macam. Apa arti quru di situ? Lalu para mujtahid berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan quru' di situ adalah masa haid. Ada yang menyebutkan quru' di situ adalah masa suci. Karena berbeda. Seorang wanita ditalak suaminya dan dia punya haid itu biasanya cuma sehari semalam. Ada wanita-wanita haidnya itu cuma sehari semalam. Yang umum 6 hari, 7 hari. Ada sedikit 15 hari. Di luar itu pasti sakit. Istihadhah. Ini akan berbeda penantian. Penantian untuk kemudian dia bisa dirujuk oleh suaminya. Atau penantian di mana kemudian dia bebas dari pernikahan. Hingga kemudian bisa dinikahi lagi. Penting. Kenapa? Karena perbedaan apakah ini maknanya haid atau masa suci. Nah, inilah khilaf yang diperbolehkan. Karena dalilnya pasti benar, qat'i, tapi maknanya, makna yang terkandung di dalamnya, dhanni, multitafsir. 2. Dalilnya dhanni. Dalilnya dhanni, tapi dilalahnya qat'i. Dalil dhanni bukan firman Allah. Bukan sabda Nabi Muhammad yang jenisnya adalah dalilnya dhanni, bersifat perkiraan. Maksudnya dia bisa sahih, dia kemudian bisa hasan derajatnya, masih bisa dipakai, atau bahkan lemah. Dalilnya dhanni, tapi jilalah makna yang terkandung di dalamnya qat'i, pasti. Cuman satu makna. Maka ijtihad pada para ulama dalam perkara nomor dua ini adalah pada ijtihad mencari keabsahan riwayat. Karena maknanya tidak ada perbedaan di kalangan mereka. Ijtihad mereka pada ini hadis sahih atau enggak. Ini hadis hasan atau enggak. Ini hadis jangan-jangan lemah nih. Jadi ijtihad mereka pada perkara keabsahan sebuah riwayat. Kenapa? Karena dalilnya dhanni. Contoh adalah nisab zakatnya unta. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada jumlah di bawah 5 zakat untuk unta. Dan para ulama mereka bersepakat akan maknanya ini. Karena tidak ada, artinya dengan berbagai macam hadis, dengan perbedaan pendapat keabsahan dan kelemahannya, tapi semuanya menunjukkan bahwa nisab zakat onta itu 5 onta zakatnya 1. Laisa fima duna khamsa dhudin minal ibili sadaqah. Tidak ada jumlah yang di bawah 5 dari onta sedekah. Enggak ada sedekahnya, enggak ada zakatnya kalau orang punya onta di bawah 5. 5 baru kena zakat. Dilalahnya qat'i, pasti. Dengan berbagai macam riwayat, tapi semuanya menunjukkan akan makna ini. Maka ijtihadnya adalah pada perkara keabsahan riwayat. 3. Dan ini yang banyak terjadi. Dalilnya dhanni. Dilalahnya dhanni. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad yang ahad, bukan mutawatir. Hadis ahad adalah yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3, 4, enggak sampai 10 per generasi perawinya. Perawinya enggak sampai 10. Maka ia jenisnya ahad. Kalau mutawatir lebih dari 10. Itu qat'i. Pasti ketetapan dan kebenarannya. Tapi kalau yang ketiga ini, dalilnya dhanni, dia hadis ahad. Bisa sahih, bisa hasan, bahkan bisa lemah. Dan kemudian maknanya pun dhanni, memiliki penafsiran yang bermacam-macam. Maka ijtihad para ulama pada perkara nomor tiga ini 2. Yaitu keabsahan riwayatnya dan kemudian maknanya apa. Inilah yang banyak terjadi dalam masalah-masalah fikih. Contoh, sabda Nabi Muhammad SAW, la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak ada salat. Tidak ada salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka ijtihad pada ulama dalam hadis ini 2. Keabsahan sebuah riwayat, katakanlah sahih misalnya. Maka yang kedua, maknanya apa? La salata di situ apa? Tidak ada salat itu apakah tidak sempurna salat seseorang? Tidak salat di situ apakah tidak sah salat seseorang? Perkara-perkara yang diperbolehkan padanya ijtihad. Yang keempat, dan ini lebih banyak terjadi, perkara-perkara yang tidak disebutkan dalilnya dalam firman Allah, tidak ada disebutkan dalilnya dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Maka disinilah kemudian ranah para ulama berijtihad. Metodenya bisa bermacam-macam. Di antaranya adalah pengkiasan. Pengharaman rokok itu pakai kias. Anda cari firman Allah larangan rokok, enggak ada. Anda cari sabda Nabi Muhammad larangan rokok, enggak ada. Tapi para ulama menggunakan metode pengkiasan. Tahun berapa ditemukannya rokok? Tolong ada yang googling. Tahun berapa ditemukannya rokok? Kalau vape kan ya 2018-2019 lah vape. Yang obat nyamuk itu loh. Tahun berapa? 1830. Wah, maghrib ditemukannya ya. Habis isya, sebelum isya lah ditemukan. 1830. Perang di Ponorogo disebutkan hanya 5 menit ya. 1825, 1830. 5 menit. 5 tahun. Pemirsa dan jamaah sekalian, para ulama menggunakan metode pengkiasan. Apa itu kias? Penyamaan hukum cabang dengan hukum asal karena ada sebab yang menggabungkan keduanya. Penyamaan hukum cabang, rokok, dengan hukum asal, mencelakai diri sendiri, mencelakai orang lain, menjerumuskan diri kepada kebinasaan, macam-macam. Hukum asalnya sudah ada di firman, hukum asalnya sudah ada di sabda. Tentang larangan mencelakakan diri sendiri, la dharara wa la dirar, tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan juga orang lain. Belum lagi kemudian dia perkara yang khabith, jelek, buruk. Penyamaan hukum cabang, rokok, dengan hukum asal karena ada sebab yang menggabungkan keduanya, kebinasaan. Inilah perkara yang keempat yang kemudian paling banyak terjadi. Berkaitan dengan hukum fikih, apalagi karena ia selalu bergulir akan ada selalu perkara yang baru. Awal tahun kita, yakni awal tahun 2020, kita belajar fikih banjir. Bagaimana tata sorat ketika air menggenang di rumah kita. Kemudian di saat yang sama, ada hukum-hukum berkaitan dengan fikih salat ketika kita kena wabah. Subhanallah, ini perkara-perkara yang boleh padanya ijtihad. Maka disebutkan di sini, maka sebagian mereka memberikan uzur atau maaf kepada sebagian yang lain. Kita menjalankan prokes, masjid lain tidak, enggak ada masalah. Yuk praktekkan sekarang nih, kita belajar nih praktekkan. Inti dari ilmu itu adalah pengamalannya. Kita renggang, mereka rapat, enggak ada masalah. Saling menghormati aja. Karena ini perkara ranah boleh berijtihad. DKI masjid ini mengikuti pendapat seorang alim, DKI masjid lain mengikuti pendapat alim yang lain. Maka mereka memberikan uzur atau maaf kepada sebagian yang lain. Enggak apa-apa berbeda. Santai aja, Bro. Enggak usah kenceng-kenceng amat. Sampai bawa-bawa masalah takdir. Yang salat pakai prokes adalah orang-orang yang tidak percaya takdir. Colok matanya nih orang tuan. Kayak dia yang paling kuat aja. Anti vaksin. Gak apa-apa ente gak mau divaksin. Kami divaksin. Kalau suatu saat kamu kemudian lemah atau bahkan mencari dan kemudian dari pemerintah sudah habis, kamu bayar. Perkara yang paling nikmat di dunia itu adalah perkara yang gratis. Hah, bian deh. Digratisi orang, pina musti. Jamaah, ini perkara yang boleh padanya para ulama berijtihad. Berkaitan dengan fikih, yakni salat misalnya. Di masa wabah, perbedaan terjadi di kalangan para ulama. Kita semuanya ini hanya muqallid. Kita semua ini hanya pengikut. Bukan cuma yakni orang awamnya, ustadznya yang muqallid. Karena memang taklid itu terjadi kepada dua orang. Satu, orang awam. Di mana dia tidak bisa menelusuri firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan kemampuannya sendiri. Lawang bahasa Arab aja enggak bisa, bisanya ahlan wa sahlan doang. Sama kaifa haluk. Sama syukron. Sama afwan. Ya gitu-gitu aja lah bisanya. Awam. Taklid, ittiba'u man qawluhu laisa bihujjah. Mengikuti orang yang basic perkataannya itu bukan hujjah. Itu taklid. Dan terjadi kepada dua orang. Satu, awam. Hukum taklid untuk orang awam wajib. Lawang Anda enggak bisa menelusuri firman sama sabda dengan kemampuan Anda sendiri kok. Wajib mengikuti pendapat seorang yang alim yang jujur dengan keilmuannya. Tapi Anda harus sadar diri, Anda muqallid, jangan sok-sokan berfatwa. Menurut pendapat saya, kamu kan cuma baca. Menurut pendapat saya, kamu kan cuma dengar video, cuma nonton video, cuma dengar yakni audio. Kamu muqallid, enggak usah sok-sokan berfatwa. Dua, terjadi kepada orang yang alim. Ya. Syekh Al-Utsaimin mengatakan dalam kitab beliau Al-Usul bin Ilmu Al-Usul, saya ketika ditanya dan perkaranya harus cepat ditelurkan fatwanya dan saya tidak memiliki waktu untuk merujuk ke literatur tua, kata beliau, saya langsung merujuk ke majmu' fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Seorang alim taqlid. Dan macamnya ada dua, ada taqlid umum. Pokoknya semua pendapat Syekh bin Baz saya ikutin. Mau yang berat, mau yang ringan, semua pendapat Syekh bin Baz saya ikutin. Syekh Utsaimin, enggak, saya Syekh bin Baz pokoknya. Ini taklid umum. Atau kemudian kepada para ulama Imam Madzhab misalnya. Pokoknya semua pendapat Imam Syafi'i saya ikuti. Tapi kan terkadang pendapat beliau juga salah, beda dengan jumhur. Pokoknya pendapat Imam Syafi'i yang saya ikuti. Mau perkara yang berat kayak, perkara ringan kayak, perkara urus kayak, Imam Syafi'i. Kenapa? Masjid saya masjid Imam Syafi'i. Apanya, Pak? Ini taklid umum, enggak boleh. Karena kata Syekh Al-Utsaimin, Anda seperti menjadikan orang itu, si alim itu, si imam itu layaknya nabi kalau begitu. Yang kedua, taklid khusus. Nah, ini yang sering kita praktekkan. Untuk poin keempat, perkara yang boleh berijtihad, ini yang sering kita praktekkan. Apa itu? Taklid khusus. Dalam perkara tertentu kita ikut imam A. Dalam perkara yang B kita ikut imam B. Beda-beda. Ya, selama perkara tersebut adalah perkara yang diperbolehkan pada yang untuk berijtihad, yang melakukannya mujtahid, kita ngikut. Maka sebagian mereka memberikan uzur atau maaf kepada sebagian yang lain. Satu sama lain tidak saling dendam. Tidak saling dendam. Tidak ada situ lagi ya. Apa masjid berprokes itu ya. Kemudian tidak saling memusuhi. Petamuan gini gak ada salam. Bubuhan gak ada percaya takdir itu ya apa. Sana kemari bermasker jadi. Subhanallah. Ada ya orang-orang kayak gitu ya. Gak apa-apa. Kenapa? Ini perkara yang boleh berijtihad. Cuman Anda jangan sok keras. Biasa aja. Santai aja. Santai bro. Tidak pula saling membenci karena mereka meyakini bahwa mereka bersaudara meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Kan enak. Di dua pertemuan yang lalu, sama 15 menit pertama seperti ini ulun rekap untuk perkara ini. Berikut ulun berikan satu tambahan. Kalau misalnya perkara itu perkara yang diperbolehkan ijtihad, yang melakukannya pun mujtahid, dan kita sebagai muqallid hanya ngikut, apakah kita mengikut sesuai dengan yang kita inginkan? Mencari perkataan seorang alim yang cocok dengan hawa nafsu kita? Tidak. Perbedaan terjadi di kalangan para ulama, tapi kan mesti ada pendapat jumhur. Mesti ada pendapat jumhur mayoritas para ulama pada perkara tersebut. Mereka berpendapat ini. Itulah yang kita ikuti. Bukan yang bersendirian. Karena bisa jadi yang bersendirian ini cocok dengan hawa nafsu. Jumhur para ulama mengharamkan musik. Tapi satu menghalalkannya. Ah, gue ikut yang ini. Gak bisa gitu. Ini kalau ditelusuri gitu ya, kayak karena ulun contohkan musik, kalau ditelusuri maka empat perkara tadi harus diurut dulu. Dalam perkara musik dalilnya qat'i apa dhanni? Dalam perkara musik apakah kemudian jilayah makna yang terkandung dari sabda Nabi Muhammad itu ada perbedaan? Katakanlah okay. Periwayatannya kemudian bisa sahih, bisa hasan, bisa lemah. maknanya bisa bermacam-macam. Oke, ini ranah boleh berijtihad. Maka yang kita ikuti jumhur, bukan Imam Ibnu Hazm yang sendirian. Dia bukan ahli hadis, dia ulama. Tapi dia bukan ahli hadis. Yang mengerti keabsahan periwayatan hadis ya ulama hadis. Dan tentang larangan itu adanya di Sahih Bukhari. Dan dia melemahkan hadis Sahih Bukhari. Bukti dia tidak mengerti tentang hadis. Tapi karena ini cocok dengan hawa nafsu, karena dia masih main gitar. Ya, karena dia masih main gitar. Main seruling. Saya ikut pendapat ini. Enggak kayak gitu sebagai orang awam. Akhirnya nanti lama-kelamaan dalam perkara-perkara yang boleh berijtihad padanya, Anda jadi orang yang mutatabi'ur rukhas. Nyari yang mudah-mudah, nyari yang gampang-gampang, nyari yang sesuai dengan yang saya inginkan. Enggak kayak gitu kemudian beragama. Apa pendapat jumhur? Wah, ini ayat yang kita ikuti. Walaupun tidak kemudian selalu ketika ada seorang alim bersendirian berarti pendapatnya marjuh. Berarti pendapatnya lemah. Berarti pendalilannya lemah. No, enggak mesti. Di kasus tertentu seperti misalnya kayak cadar. Jumhur mengatakan iya, tidak wajib. Itu yang diikuti. Tapi Imam Ahmad bersendirian padanya, bahkan sampai level beliau mewajibkan sarung tangan. Bukan cuma cadar bahasan beliau, wajib sarung tangan perempuan itu. Tapi kasus yang sangat jarang. Gak mesti seorang alim ketika bersendirian pendapatnya lebih lemah dibandingkan, kadang-kadang lebih berat. Berat dong. Wajib bercadar bahkan sampai level pakai sarung tangan. Wallahu a'lam bishawab. Ulun ulang. Di antara prinsip ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah khilafiyah, perbedaan pendapat, bahwa selama perbedaan pendapat itu berasal dari ijtihad seorang mujtahid, bukan orang awam, pada perkara yang diperbolehkan padanya ijtihad, empat masalah yang ulun sebutkan tadi, maka sebagian mereka memberikan uzur atau maaf kepada sebagian yang lain. Satu sama lain tidak saling dendam, tidak saling memusuhi, tidak pula saling membenci, karena mereka meyakini bahwa mereka bersaudara meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beberapa paragraf selanjutnya ini kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Berikut bahasan yang terakhir, tambahan untuk kajian hari ini. Halaman 236, perhatikan jamaah. Kewajiban kaum muslimin adalah menjadi umat yang satu. Ingat, bahasan besar kita adalah poin yang ketiga di antara keistimewaan manhaj salaf. Apa itu? Berkumpul di atas kebenaran, walaupun terjadi perselisihan. Tapi perselisihan yang memang boleh padanya berselisih, dan yang berselisihnya seorang mujtahid, no problem. Karena disebutkan, kita sebutkan bahkan, hadis sabda Nabi Muhammad SAW, perhatikan 235 dulu. Idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran. Wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Kata Nabi Muhammad SAW, jika seorang hakim akan menghukumi, kemudian ia berijtihad dengan hukum tersebut, lalu ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala. Pahala ijtihad dan pahala benarnya ijtihad. Dan jika dia akan menghukumi, kemudian ia berijtihad, lalu ijtihadnya keliru, salah, maka ia mendapatkan satu pahala. Pahala ijtihad, tapi ijtihadnya salah. Inilah sikap kita sebagai kaum muslimin memandang kesalahan seorang yang alim. Contoh Imam Ibnu Hazm tadi. tetap kita hormati, kita muliakan karena dia seorang ulama, tapi dia slip pada perkara tertentu. Dia tetap mendapatkan pahala karena dia berijtihad, tapi ijtihadnya mohon maaf salah dalam perkara ini. Dan kita mengikuti pendapat jumhur. Nah, kata beliau, kewajiban kaum muslimin adalah menjadi umat yang satu. Jangan sampai terjadi pada mereka perpecahan dan bergolong-golongan. Saling memerangi satu sama lain, baik dengan senjata maupun lisan. Saling memusuhi dan saling membenci hanya karena perbedaan pendapat yang dibolehkan berijtihad padanya. Sebab dalam perkara ini terdapat keluasan. Karena perkaranya boleh ijtihad dan yang melakukannya mujtahid, maka enggak apa-apa. Tapi kalau perkaranya itu perkara yang tidak boleh, kemudian di dalamnya ada perselisihan seperti akidah, enggak ada toleransi. Kita memuliakan sahabat, Syiah kemudian mengkafirkan sahabat, enggak apa-apa kita berbeda. Enggak bisa kayak gitu. Karena ini sudah perkara akidah, keyakinan harus satu. Perbedaan pendapat berkaitan dengan fikih ibadah luas. Kita mencintai, kita menghormati, kita memuliakan para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka mengkafirkan. Kan jauh banget. Maka tugas kita menerangkan kepada umat akan kesesatan mereka. Enggak perlu debat, enggak perlu. Terangkan pada umat kesalahan mereka, penyimpangan mereka, dan kemudian berikan pada umat bagaimana seharusnya memahami perkara tersebut dengan lurus. Contoh yang tadi misalnya berkaitan dengan Syiah, atau kemudian dengan Mu'tazilah, dengan Khawarij dalam perkara iman. Terangkan pada umat ini akan penyimpangan mereka. Atau Jabriyah atau Qadariyah yang penyimpangannya pada perkara takdir, terangkan. Karena itu enggak bisa. Itu bukan perkara yang diperbolehkan padanya ijtihad. Kenapa? Dalilnya qat'i, dilalahnya qat'i. Mesti benarnya karena ia firman Allah, mesti benarnya karena dia hadis mutawatir, mesti kemudian maknanya cuma satu. Bukan ranah ijtihad. Itulah perkara-perkara akidah harus satu. Kewajiban kaum muslimin adalah menjadi umat yang satu. Jangan sampai terjadi pada mereka perpecahan dan bergolong-golongan. Saling memerangi satu sama lain, baik dengan senjata maupun lisan. Sekarang bukan dengan lisan, tapi dengan tulisan. Perang lewat tulisan. Berdebat satu sama lain di kolom komentar. Bukan ahli ilmu. Hanya orang-orang yang kemudian baru belajar, baru semangat belajar. Semangat ingin menyampaikan kebenaran, tapi terpancing dengan perdebatan. Akhirnya debat kusir. Nanti ego akan keluar. Baru nanti ketika ego keluar mengatakan menurut pendapat saya. Kebablasan. Tugas semua kita, khususnya kemudian teman-teman yang baru hijrah, nuntut ilmu. Ilmui dulu. Dan kemudian amalkan yang kita ilmui. Nuntut ilmu dulu. Tapi kan Ustaz, tugas dakwah ada di pundak kita semuanya. Betul. Tapi kamu belum di posisinya. Dakwahi dulu dirimu paling utama. Sudah pasanganmu. Sudah anakmu. Sudah bapakmu. Sudah saudara terdekatmu. Sudah belum? Belum. Bapak ibunya belum dia dakwahi. Pasangannya belum dia dakwahi. Wah, postingannya luar biasa. Di grup keluarga juga demikian. Di grup keluarga. Yang notabene misalnya mereka semuanya belum pada ngaji. Langsung dia posting orang tua Nabi Muhammad di neraka. Wow, gimana? Salawat A, salawat B, salawat C, syirik. Mau di grup keluarga, isinya 256 orang keluarga besar. Anda baru belajar, Anda posting yang demikian. Dikeluarkan Anda dari kartu keluarga. Bukan dari grup doang, dari kartu keluarga Anda dikeluarkan. Orang belum tahu semua. Itu sangat luas. Orang tua Anda dulu. Dan ketika berkaitan dengan orang yang terdekat pun ada prioritas kan yang kita bahas. Ya. Ibu kita misalnya masih yakni apa gitu ya. Kalau keluar rumah kadang pakai jilbab, kadang tidak. Kadang cuma pakai handuk ya kan. Keluar rumah cuma pakai handuk. Pakai daster, pakai handuk, nutupi kepala aja. Orang tua kita masih kayak gitu. Tapi di saat yang sama beliau salatnya bolong-bolong. Mana yang kita bahas duluan? Salatnya. Soal beliau mendatangi paman yakni sayur dengan berdaster dan tutup kepala pakai handuk doang belakangan. Kenapa? Beliau salatnya masih bolong-bolong. Bapak kita masih ngerokok gitu ya. Maka rokoknya bapak kita tuh emai. Bukan yang pakai kotak, dia beli yang kalengan. Bentul biru. Ingat benar tuh pun Pak Haji Anwar Lutfi Bahari. Bah. Tapi bapak saya sudah berhenti. Karena sudah batuk-batuk ya. Mun balum bisa balum jual bang waktu itu. Tapi ya berhenti. Pokoknya mun anak kita terima Madinah. Aku ampe berokok ya. Nah itu nazar abah. Nazar abah. Mun anak kita masuk Madinah. Aku ampe berokok ya. Wah mama saya catet tuh. Begitu saya keterima ditagih. Kada kopang langsung. Ada alasan berikutnya dasar Pak Haji ini. Aduh. Tapi alhamdulillah abah saya sudah berhenti. Bapak kita masih ngerokok. Tapi di saat yang sama juga kayak gitu. Salatnya bolong-bolong. Apakah kita bahas rokoknya? Enggak, salatnya. Jadi kepada orang terdekat pun ada prioritas mana yang kita bahas lebih dulu dibandingkan yang lain. Kita baru dakwah, orang tua kita belum ngaji, langsung bah, tahu gak bah? Bahwasanya orang tua Nabi Muhammad itu di neraka bah. Emak, nyawa kada melihat kau, udah lagi bapaknya. Emak, bapaknya lagi ngasah pisau. Sebaharian keyakinan udah kada kayak itu. Anak laknat dasarnya. Momennya salah, yang disampaikan pertama kali juga salah. Subhanallah. Atau memang ya, ini pekerjaan beliau ya jasa asah golok ya kan lagi ngasah pian dakwahnya timingnya salah, bahasannya salah, kadang-kadang bahasanya salah juga. Salah semua. Subhanallah. Ilmu yang apa yang Anda sampaikan, ada skala prioritas apa yang Anda akan sampaikan. Pengwaktuan yang tepat harus Anda pilih. Kata-kata yang tepat Anda harus pilih. Dan kemudian banyak berdoa. Itu dulu. Di media sosial Anda ikut akun-akun dakwah. Belajar, nonton, baca. Itu aja dulu. Anda belum di posisinya. Kayak kemarin juga lucu. Yang akhirnya kemudian saya remove. Dalam sepekan ada saja yang saya remove. Karena dulu ya saya main follow-follow aja. Postingan tentang perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Wow, panjang perkataan Syekh Utsaimin. Fotonya dia sedang difoto dari samping. Akhwat. Anda pengen tampil, enggak ada hubungannya. Dia sedang duduk, ya, main handphone, temannya ngambil dari sini. Tapi isinya, captionnya perkataan Syekh Utsaimin, mantap enggak? Perkara tentang bukan perkara cadar juga, bukan perkara jilbab juga, bukan perkara pakaian juga, tapi pendapat Syekh Utsaimin tentang satu perkara enggak ada hubungannya sama pakaian, enggak ada hubungannya sama hukum foto. Foto Anda di situ ngapain? Kalau bukan ingin tampil, perempuan bercadar. Pengen tampil. Tapi captionnya harus bagus. Wah, pendapat Syekh bin Baz misalnya, pendapat Syekh yang lain gitu ya. Tapi fotonya gak ada hubungannya kan. Kalau Anda begini gitu ya. Tapi kemudian captionnya hukum rokok. Mungkin. Karena masuk akal kan. Ini kadang-kadang gak ada hubungannya. Subhanallah. Foto, memoto batis seorang lah. Pakai sepatu sih. Foto. Atau memoto hamba yang seorang lah. Foto. tapi enggak ada hubungannya sama bahasan. Kalau misalnya bahasannya tempat yang tidak yang disukai oleh jin dan syaitan adalah tempat di antara bayangan. Fotonya bayangan dia mungkin masuk gitu. Ini enggak ada hubungannya foto dengan caption. Ingin tampil, entar dulu. Tugas kita belajar. Perbanyak ilmu. Ingin berdakwah? Semua tugas dakwah ada di pundak kita semuanya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Camkan itu di benak semua kita. Itulah prioritas kita dalam berdakwah. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Keluarga di sini adalah anak-anak kalian dan istri kalian. Jadi anak-anaknya plural, istrinya singular. Kalau istri-istri kalian, ribut pian biasanya. Anak-anak kalian dan istri kalian. Dakwahi itu dulu. Atau dalam satu atau dua pekan ini misalnya. Bagaimana seorang laki-laki menghadapi keburukan istrinya. Bersabar dulu. Karena bisa jadi ujian kita adalah orang terdekat kita yang belum menerima dakwah. Sabar dulu mas, dakwahi dulu. Sudah tatai ya, saapalawas mas ya. Mulai sejak nikah sampai sekarang bisi anak tiga aja. Ada keburukan pada istrinya, misalnya. Kesabaran kantat ada batasnya ya. Mengalih banamun sudah kayak itu. Yang kita ingin sebutkan bahwasanya terkadang kita harus bersabar. Kenapa? Banyak istri pun di luar sana sabar sama kita. Apa Anda gak punya keburukan? Punya. Gak mungkin Anda gak punya keburukan. Keburukan yang istri Anda yang cuma tahu. Yang tahu cuma istri Anda. Gak ada yang tahu. Tapi istri Anda tahu. Sekarang anak Anda 4, 5, 6, 7. Sabar dia sampai punya anak sebanyak itu. Berarti minimal 2 sampai 30 tahun kehidupannya. Sabar dia kenapa? Karena ada kebaikan pada diri Anda yang dia nilai. Banyak istri di luar sana sebenarnya mereka hanya bersabar. Karena kita punya keburukan. Cuman dia wanita yang saleha. Kenapa? Dia tahu benteng aib suaminya ada di dia. Tapi kebaikan suami saya masih ada. Bahkan mungkin masih banyak. Kalau Anda berpikiran yang sama, maka kita akan bersabar. Ngalih dipadahi berjilbab ya. Atau kemudian aib-aib yang lain. Sabar dulu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau sudah berkaitan misalnya nih ya. Berkaitan dengan akidah yang menyimpang. Akhlak yang sangat buruk sampai level KDRT misalnya. Maka ya nih. Sigha ta'liq yang dibaca suami Anda dulu. Anda dengarkan gak? Ketika semua akad nikah itu mesti baca sigha ta'liq. Terlepas dari perdebatan pembacaan sigha ta'liq. Tapi ia perkara yang boleh. Ia adalah perkara muamalah. Bahwasanya jika saya menyakiti istri saya bla bla bla. Dan istri saya tidak ridho. Dan kemudian dia melaporkannya. Yani ke pengadilan agama dan membayar iwat sebanyak 10 ribu. Dari dulu cuma 10 ribu ya. Enggak berubah tuh. 10 ribu dari dulu. Jatuhlah talak satu saya kepada. Baca itu. Yang laki-laki yang perempuan itu kita baca dulu hai para laki-laki. Dan itu kami baca dulu hai para wanita. Sudah jelas dari awal aturannya. Itu berkaitan dengan KDRT misalnya. KDRT enggak mesti dari laki-laki kepada perempuan ya. Bisa jadi sebaliknya. Anda orang biasa, istri dulu dia mantan guru taekwondo. Pada kawa salah sedikit, ditendangnya lakinya, maka tendangan balik tuh. Berputar, dasar laki-laki kurang ajar, seprak, guru taekwondo bayangkan. Ada lagi yang berputar, lain batis yang ini mana, saking canggihnya, yang batis sebutingnya nama nampar, lakinya merasa sudah kada kena aja, kena juga. Guru taekwondo ini KDRT. Tapi lakinya berat untuk menceraikan. Bungas benar bininya. M- mantan putri Indonesia, mantan Miss Indonesia, mantan anggota Paskibra, wah pokoknya bininya luar biasa. Tapi guru taekwondo, gaji terlambat itu, yang lambat yang ngasih kan juragannya. Harusnya tanggal 1, dia tanggal 5, 4 hari ditendangnya balik. Pak, mana gaji bulan ini? Istri siapa itu ya? Itu kira-kira aja ya. Bulan hakikatnya mungkin gak ada. Yang banyak laki-laki ke perempuan. Tapi kan semuanya sudah termaktub. Ya. Apalagi perkara yang lebih tinggi. Suami Anda sekarang ikut Syiah. Sesat sudah. Dan Anda sudah tegakkan hujah akan penyimpangan Syiah. Di Facebook, di Instagram, di Facebook kayaknya. Akun Saudinesia, tahu ya, akun Saudinesia ya. Beberapa hari yang lalu dia bahas tentang kekejaman Syiah Houthi yang ada di Yaman. Sekarang di take down sama Facebook. Ya, jadi juga bukan perkara Yahudi. Kalau misalnya seorang menyinggung Yahudi, kemudian akun kita hilang, bukan. Nyinggung Syiah kita, hilang akun kita. Karena mereka bersaudara. Kata Syekh Utsaimin, lebih dari 40 kesamaan orang Yahudi dengan Syiah. Lebih dari 40. Kalau memang asal-usulnya dari sana. Subhanallah. Sekarang suami Anda masuk Syiah. Sudah Anda tegakkan hujah, lanjut dia. Ajukan gugat cerai, bukan sabar. Ajukan gugat cerai, kenapa? Ini sudah menyimpang. Atau murtad dia. Sudah Anda tegakkan hujah agar kembali kepada Islam, lanjut dia dengan kemudian agama yang baru. Ajukan gugat, bukan sabar namanya. Anda diberikan kesempatan itu. Tapi kalau misalnya laki pian mun guring mengaruh, sabar. Mau hanya akar tapi bunga, ya dari dulu kan pian sudah terima, ya sabar. Bantuilah kalau malam-malam pakai susu pembersih, pakai cleansingnya, biar mulus-mulus juga sedikit. Hidung pesek tapi mulus, bagus juga bang sedikit. Ya kalau, tapi bantu suami Anda supaya lebih bagus tampilannya. Bajunya setrikakan. Setrika pakai pewangi, inisialnya trika misalnya. Bikin suami Anda juga menarik. Anda yang bantu dia. Subhanallah. Udah nak cerita tanya, kenapa? Aduh lagi ulun, ada sabar lagi ulun. Kenapa? Mulai nikah tadi. Sekarang anak ulun 4. Kenapa gerang? Mengaruh terus dia. No. Sabar aja. Pas mengaruh tutup pilon bantal. Buka bantal mati laki. Karena lebih enak. Udah siang ya. Kita cukupkan saja ya. Lunah baca cepat sini. Dan termasuk kesempurnaan dari berkumpul di atas kebenaran ialah mendengar dan taat kepada ulil amri. Nih. Kalau kita masih level 4 dan kita kemudian mengadakan pengajian seperti ini, dosa sebenarnya. Tapi saya punya baca, kita level 4. Kenapa kita masih level 4? Karena yang mendapatkan vaksin belum 50%. Tapi kondisi penderita COVID-nya kita level 3. Makanya pengajian kita hajar. Dari mana kita tahu? Ya ikut akunnya Pak Ibnu Sina lah. Biar baca. Dia penguasa kita, dia ulil amri kita, dia wali kota kita baca. Oh, iya. Makanya kita kemudian kenapa DKM lanjut dengan pengajian, karena kita sudah level 3 berkaitan dengan kondisi penderita COVID-nya. Tapi berkaitan dengan vaksinasi kita belum, baru 20%. Begitu banyak kita pengen ikut, barangnya enggak ada. Ya. Gantinya pun kerda, mun kerda Sinovac, suntikan dana barang ya kalau. Sinovac kerda ya. Rekening lu aja kalau Pak Jokowi. Dan termasuk kesempurnaan dan dari berkumpul di atas kebenaran ialah mendengar dan taat kepada ulil amri penguasa. Karena sesungguhnya apabila umat Islam berpegang teguh dengan agama-agamanya, berkumpul di atasnya, menghormati ulil amri dalam ketaatan kepada Allah, tunaikan saja kewajiban kita. Hak kita minta sama Allah, mereka enggak ngasih. Ini prinsip dari Nabi Muhammad SAW. Addu ilaihim haqqahum. Was'alullaha alladzi lakum. Tunaikan saja kewajiban kalian kepada mereka, taat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah hak kalian kepada Allah, kepada pemerintah. Mereka enggak ngasih, jembatan aja kalian dibuka-buka. Anda mungkin enggak pernah ke sana sih ya. Ya, yang ngajar ke Intan, yang pengajian ke Muba, kerasa itu macetnya itu. Ya. Mereka enggak kasih. Itu baru soal jalanan, belum perkara yang lain. Walaupun tentunya tidak sedikit banyak jasa pemerintah untuk kita, ya kan? Sebagian di antara mereka, pian mungkin sudah mendapatkan vaksin lengkap ya, 1-2 ya. Sinovac ya. Gratis lagi. Tinggal yang ketiga, Pak. Suntikan dana tadi belum. Dan tunduk kepada mereka dalam perkara yang ma'ruf. Maka mereka akan mendapatkan kepemimpinan dan kemenangan di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Namun pada saat umat Islam telah mengadakan perkara yang diada-adakan dalam agama. Bid'ah. Manusia berpecah belah dalam agama mereka. Mereka keluar dari ketaatan terhadap ulil amri. Serta mereka menjadi bergolong-golongan. Maka Allah akan melepaskan rasa takut dari hati musuh mereka. Sehingga mereka berselisih, berpecah belah, kekuatan mereka hilang. Umat-umat berkumpul mengerumuni mereka. Dan akhirnya mereka menjadi seperti buih di lautan. Persis ya keadaan kita sekarang. Sesama kaum musliminnya ribut. Yang mempostingnya bisa jadi non-muslim. Dia adu domba. Akhirnya bermusuhan satu sama lain. Berperang satu sama lain. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah, inilah di antara keistimewaan manhaj salaf. Mereka berjalan di atas, yakni berkumpul di atas kebenaran. Sekalipun misalnya terjadi perselisihan, dan perselisihannya berkaitan dengan masalah khilaf yang boleh berijtihad padanya, dan pelakunya adalah mujtahid, maka mereka saling memberikan uzur satu sama lain. Tetap saling cinta walaupun kemudian berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, selama kita adalah hanya muqallid atau pengikut, maka ikuti perkataan seorang alim yang amanah dengan ilmunya. Hormati dengan yang lain yang mengambil pendapat ulama yang lain, selama perkaranya adalah perkara yang memang boleh berisyiat padanya. Dan jika terjadi dalam satu perkara ada jumhur ulama pada perkara tersebut berpendapat A, itulah yang kita ikuti. Bukan kemudian kita ikut perkara dalam perkara tersebut pendapat ulama B yang dia bersendirian padanya, dan qadarullah dia salah dalam perkara tersebut. Jadi bukan kita mencari yang sesuai dengan hawa nafsu kita, bukan. Jumhur yang kita ikuti walaupun terkadang berat, tapi itulah yang kita ikuti. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.